يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bermajlis di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan wasiat, perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersimpuh duduk di masjid mempelajari ayat-ayat Allah jalla wa ala dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada pembahasan penting, yaitu pembahasan terkait dengan doa. Yang doa ini adalah silah, senjata bagi seorang mukmin. Wasababu kulli khair, dan sebab semua kebaikan dan keselamatan dari segala kejelekan. Doa adalah ibadah yang agung yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sempurna. Bagaimana kita berdoa, apa adab-adabnya, sebab-sebab terkabulnya doa, sebab-sebab yang menghalangi terkabulnya doa, ini semuanya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tentu bersemangat untuk mempelajari bab ini, karena bab ini adalah salah satu bekal dari bekal-bekal kita melakukan perjalanan yang panjang menuju Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang yang beriman tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Seorang yang beriman selalu menggantungkan urusannya kepada Allah. Termasuk di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Termasuk hari-hari ini kita dihadapkan dengan masaib, dengan musibah yang menimpa negeri ini, menimpa sebagian saudara-saudara kita. Zalazil, gempa bumi, tsunami, atau yang lain. Seorang yang beriman ketika menyaksikan kejadian-kejadian di alam ini selalu mengaitkan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Apa yang terjadi itu bukan sekedar fenomena alam semata, tetapi itu semuanya terjadi dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan ini semata-mata, ya, fenomena alam, karena gerakan lempengan-lempengan bumi, atau karena bumi sudah tua, atau karena posisinya kurang tepat ingin ganti posisi. Silahkan sebut teori apapun, teori geologi dan seterusnya. Betul, itu mungkin ada hubungan sebab akibat. Panas menyebabkan kering, dingin menyebabkan seorang kedinginan, Betul, itu sebab akibat. Tetapi kalau kemudian seorang tidak mengaitkan ini semuanya dengan perintah Allah Jalla wa'ala dan kehendak Allah Azza wa Jal, maka ini sebuah kesalahan besar. Semua dengan perintah Allah Azza wa Jal. Angin yang berhembus, matahari yang berputar, hujan yang turun, terbentuknya manusia dalam rahim ibunya, tumbuhnya tanaman, biji-biji yang kemudian keluar cabangnya, keluar tunasnya, sampai kemudian besar dan berbuah. Itu semuanya dengan perintah Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin. Kita seorang yang beriman, Anda seorang yang beriman, yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Dia Allah adalah Rabbul Alamin. Artinya Allah Jalla wa'ala dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dia yang memberikan rezeki. Yang mengatur alam semesta ini Allah Jalla wa'ala. Itulah makna Rabbul Alamin. Harus kita yakini semua itu dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Dan kalau Allah Jalla wa'ala memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, akan terjadi tidak sesuai dengan kebiasaan. Dan yang terjadi sesuai kebiasaan pun itu dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam berada di Masjid Nabawi, di situ ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Di saat menjelang matahari hampir tenggelam, Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari itu berjalan?" Kata Abu Dzar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Allahu a'lam, Allah saja yang tahu. Dan Rasul juga tahu karena diberitahu oleh Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sungguh setiap hari matahari berjalan sujud kepada Allah Jalla wa'ala di bawah ars dan minta izin kepada Allah untuk terbit dari sebelah timur, dari tempat terbitnya, dan selalu diizinkan oleh Allah sampai datang saat di mana matahari minta izin kepada Allah untuk terbit dari sebelah timur, Allah tidak mengizinkan dan memerintahkan matahari untuk terbit dari tempat tenggelamnya, dari sebelah barat. Maka terbitlah matahari dari sebelah barat." Orang-orang yang beriman mengimani ini, berita dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak bermanfaat lagi imannya orang yang beriman, tidak bermanfaat lagi taubatnya orang yang bertaubat. Di antara pelajaran penting yang kita ambil, bahwasanya perjalanan matahari itu, ya, dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Api panas, kenapa dia panas? Dengan perintah Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan api menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, "Kuni bardan wasalaman," jadilah engkau wahai api bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Segera api pun berubah menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ya, api ya panas, api ya membakar, betul. Kok dia bisa panas, dia bisa membakar? Allah yang menjadikannya panas dan membakar. Dan Allah mampu untuk menjadikannya menjadi dingin dan tidak membakar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu tidak mungkin terbelah. Kalau kita belah, tidak mungkin bisa air itu terbelah, tidak mungkin. Kenapa tidak bisa terbelah? Kenapa kita tidak bisa membelahnya? Karena Allah berkehendak demikian. Allah yang mengatur. Apalagi kita membayangkan laut terbelah. Siapa yang bisa membelah lautan? Karena Allah berkehendak tidak terbelah lautan itu. Namun ketika Allah memerintahkan lautan itu terbelah, sehingga jadilah di antara belahan itu jalan yang kering, sementara kanan dan kirinya ombak yang menjulang tinggi seperti gunung, untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam terbelahlah Laut Merah untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa berjalan di jalan yang kering itu. Kemudian Allah kembalikan lagi sebagaimana keadaan biasanya untuk menenggelamkan Fir'aun. Apakah Anda juga akan mengatakan, oh enggak, itu anu apa namanya fenomena alam? Jangan seperti itu. Semua terjadi dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Dan di zaman yang seperti ini, perlu untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena banyaknya berita-berita media sosial yang beragam itu menyebarkan pemikiran-pemikiran yang rusak. Menyebarkan pemikiran-pemikiran yang merusak iman seseorang, merusak tawakal seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita ini, yaitu doa. Kalau memang kejadian alam ini, bencana ini semuanya adalah terjadi dengan sendirinya, bukan dengan perintah Allah, ya sudah, tidak usah doa pada Allah, tidak usah minta pada Allah, tidak usah. Percuma kamu minta pada Allah. Toh Allah tidak bisa mengatur alam itu. Kalau memang kamu meyakini itu hanya sekedar fenomena apa? Alam. Tapi kalau Anda masih meyakini bahwasanya alam ini tidaklah berputar, tidaklah bergerak, tidaklah terjadi perubahan-perubahan kecuali dengan perintah Allah, kalau memang masih meyakini seperti itu, mintalah pada Allah. Tapi kalau memang sudah tidak meyakini itu, silahkan, tidak masalah, ditanggung sendiri. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara doa, sebelum kita masuk kembali kepada pembahasan, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai benteng perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita, yang oleh sebagian orang mengatakan itu hanya sekedar fenomena alam, dan kita tidak mengatakan seperti itu. Apa yang terjadi ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebabnya. Dan di antara sebabnya adalah dzunub, dosa-dosa manusia, dosa saya dan Anda semuanya. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, coba perhatikan, jika Anda masih beriman kepada Allah, jika kita masih beriman kepada Allah, perhatikan ayat ini. Di dalam surah Ar-Rum, Allah mengatakan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aidin nas, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut. Kerusakan kita saksikan. Fil barri wal bahri, di daratan, di lautan. Apakah terjadi begitu saja? Sekedar fenomena alam? Tidak. Allah mengatakan, ini Allah yang mengatakan. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab, dan ini adalah akibat perbuatan tangan manusia, perbuatan dosa manusia. Ini Allah yang mengatakan. Itu semuanya terjadi dengan sebab manusia. Allah memerintahkan itu semuanya terjadi dengan sebab dosa manusia. Liudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan apa yang Allah putuskan itu semuanya terpuji. Allah zat yang maha adil, zat yang maha penuh hikmah. Di antara hikmahnya disebutkan dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala munculkan kerusakan di muka bumi dan juga di lautan dengan sebab dosa-dosa manusia. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita semuanya kembali yang tadinya menyekutukan Allah Jalla wa'ala kembali kepada tauhid, sadar bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik billahi azza wa jal, kemudian kembali untuk menyembelih hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau wahai Nabi hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Qul, katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada manusia semuanya, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, dan semua ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah. Semua itu untuk Allah, salat untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Agar kembali yang tadinya terjatuh kepada kesyirikan bertobat kepada Allah Jalla wa Ala, mengoreksi diri. Yang tadinya terjatuh kepada kemaksiatan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hikmah yang sangat besar bagi setiap yang menyaksikan. Dan juga ya, di antara hikmahnya, dan kita berharap saudara-saudara kita ya, orang-orang yang beriman yang tenggelam dalam air, meninggal dalam keadaan syahid, yang meninggal karena ditimpa bangunan juga meninggal dalam keadaan syahid. Itu semuanya hikmah. Di antara hikmah, Allah Jalla wa'ala berkehendak kebaikan bagi manusia. Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hamba itulah yang zalim kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kalau kita masih meyakini bahwasanya pergerakan alam ini semuanya dengan perintah Allah, dan bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita ini semuanya Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, kalau kita masih meyakini itu, banyaklah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tapi kalau memang sudah tidak percaya, yaitu urusannya masing-masing. Berbuatlah sesukamu, tetapi mesti akan melihat akibatnya. Adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkan doa untuk dibaca di waktu petang dan di waktu pagi. Doa minta diselamatkan oleh Allah dari segala kejelekan, termasuk ya dari kejadian-kejadian alam. Setiap pagi, setiap petang Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah. Dan ini doa bisa dilihat di dalam kitab Bulughil Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kitab ini banyak didapatkan di toko-toko kitab, di pondok-pondok pesantren. Ini buku dibaca oleh kaum muslimin, mudah didapatkan, baik aslinya bahasa Arabnya atau apa namanya terjemahannya. Bisa juga di browsing doa ini. Silahkan dicari, dihafalkan doa ini. Allahu Jalla wa'ala, atau Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah setiap pagi dan setiap petang. Selalu, setiap pagi, setiap petang. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Demikian Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah, aku minta kepadamu afiyah. Afiyah itu keselamatan. Mohon kepada Allah afiyah, keselamatan. Fi dini, keselamatan agamaku ya Allah. Wa dunyaya, dan keselamatan duniaku ya Allah. Wa mali, dan keselamatan hartaku ya Allah. Wa ahli, dan keselamatan keluargaku ya Allah. Anak, istri, dan cucu-cucuku. Keluargaku semuanya. Minta keselamatan kepada Allah dalam empat perkara ini. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, aku mohon keselamatan agamaku, duniaku, hartaku, dan keluargaku. Semuanya masuk dalam doa ini. Kemudian Nabi berkata, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Tutuplah aib, celah, dan cacat-cacatku ya Allah. Minta ditutupi aib-aib. Allahumma stur aurati. Wa amin rawati. Dan berikan aku keamanan dari perkara-perkara yang membuatku takut. Wa amin rawati. Wahfadni, dan jagalah aku ya Allah dari kejelekan semua penjuru. Wahfadni min baini yadayya, jagalah aku dari depanku ya Allah. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari kananku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fauqi, dan berikan aku penjagaan dari atasku ya Allah. Wa a'udhu bi'azamatika an ukhtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah dari aku dibinasakan dari bawah diriku ya Allah. Itu doa yang selalu dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau yakin yang bisa memberikan pertolongan adalah Allah. Karena beliau yakin alam semesta ini yang mengatur adalah Allah. Dari atas, dari bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allah Jalla wa'ala yang mengatur. Oleh karena itu Allah minta, atau Rasul minta kepada Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya mentauladani beliau alaihi salatu wassalam. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agamaku. Agama, mohon keselamatan. Karena saat ini agama banyak dipermainkan. Banyak statement-statement, ucapan-ucapan yang memojokkan agama. Dan kalau seorang tidak terjaga agamanya, akhirnya terbawa pada statement-statement itu. Merusak keimanan, merusak agama. Mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengolok-olok syariat. Kita mohon dijaga dari yang seperti itu. Jaga agama saya ya Allah. Jaga juga dunia saya ya Allah. Saya punya pekerjaan, saya punya amalan di dunia ini. Jaga agar saya mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mudah. Dunia saya juga dijaga. Jaga keamanannya ya Allah. Mohon agar tetap diberi keamanan oleh Allah. Negara ini menjadi negara yang dikatakan gemah ripah loh jinawi. Aman, sentosa, tidak dicabut keamanan. Minta dijaga dunia, juga minta dijaga harta yang kita miliki. Tidak ada artinya harta itu. Kalau seorang hartanya dijaga oleh Allah, maka Allah akan mudahkan yang kita dapatkan adalah yang halal. Dan ketika kita memiliki harta yang banyak, dimudahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya, kewajibannya. Dan kita akan dimudahkan untuk mentasarufkan ya, harta itu menjadi sesuatu yang menjadi simpanan kita nanti di akhirat kelak. Dijaga betul oleh Allah. Juga kita minta dijaga keluarga kita. Anak-anak kita, istri kita, ibu, bapak kita semuanya. Diri kita. Kemudian Nabi meminta ditutup aurat. Kita ini punya aib, punya celah, punya cacat. yang kalau seandainya aib dan celah ini terbuka, apalagi di hadapan manusia, sudah. Saya punya aib, saya punya cacat. Alhamdulillah Allah tutup aib dan cacat saya. Panjenengan, antum semuanya, anda semuanya sama juga demikian. Kita tidak ingin aib dan cacat kita terbuka. Aib dan cacat keluarga kita terbuka. Kita minta kepada Allah agar dijaga. Di dunia dan di akhirat. Dan juga minta kepada Allah dijaga dari segala penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dan ketika disebutkan di bawah, kejelekan yang datang dari bawah, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udhu bi'adhamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, dari aku dibinasakan dari bawahku ya Allah. Iya. Orang bisa jadi binasa dari bawah. Sebagaimana Qarun, Allah tenggelamkan beserta dengan hartanya. Apakah anda juga akan mengatakan itu fenomena alam? Kebetulan saja Qarun di atasnya, kemudian tenggelam Qarun itu. Apakah akan seperti itu? Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, akan ada nanti orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan, tiba-tiba dia ditenggelamkan oleh Allah azza wajal ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi. Dan itu betul-betul terjadi. Ditenggelamkannya manusia ke dalam bumi. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangan juga kalau kita berpikir itu semuanya ya, hanya sekedar fenomena alam. Kesalahan teknis. Kalau kita bicara lumpur Sidoarjo, ya, mungkin sebagian hanya mengatakan itu salah teknis, kurang perhitungan. Jangan seperti itu. Itu memang salah satunya. Tetapi apa dibalik itu? Apakah ini tidak? Apakah ini di luar perintah Allah? Atau dengan perintah Allah Azza wa Jal? Ya, orang yang beriman akan mengatakan itu dengan perintah siapa? Allah Azza wa Jal. Ya. Ya. Kalau Allah berkehendak berhenti, berhenti. Karena Allah tidak berkehendak berhenti, sampai sekarang masih keluar. Ya. Jangan hanya sekedar seorang mengatakan, oh itu salah teknis, ya, salah perhitungan, dikira minyak namun ternyata lumpur. Bukan seperti itu. Ini semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang menimpa manusia? Dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Sehingga kalau kita masih beriman kepada Allah, banyaklah berdoa kepada Allah. Minta penjagaan kepadanya. Dari depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita. Tidak ngerti. Seorang merasa aman kanan kirinya, benteng sudah dibuat. Atas atap juga sudah kuat. Namun ternyata digoncang dari bawah. Namun kemudian ternyata tanah itu terbelah, dia masuk ke dalamnya. Allahu a'lam. Atau seorang tidak menyangka ternyata dari atas dibinasakan. Dari kanan, dari kiri. Di situ kita semakin merasa bahwasanya kita hanyalah hamba Allah yang fakir. Kita hanya hamba Allah yang miskin. Tidak memiliki daya, upaya, kecuali dengan pertolongan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Mau ditaruh di mana kalimat ini? La hawla wa la quwata illa billah. Bagi orang-orang yang mengatakan, ya, itu hanya sekedar fenomena alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mukaddimah yang ingin saya sampaikan di awal pembahasan kita ini. Bismillah. Kembali kepada kitab. Kita diajarkan beberapa doa yang sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Yang dikatakan doa ini adalah doa yang mustajab. Seperti doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Juga doa Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Diajari kita doa ini, juga doa-doa yang lain yang sudah kita baca sebagiannya. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, doa-doa itu adalah doa yang mustajab. Siapa yang menimpanya kesusahan kemudian berdoa dengan doanya Nabi, siapa? Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Itu sabda Nabi benar. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ini, ya, bukan maknanya sebatas lafaz yang diucapkan saja. Ya. Yang penting baca doa ini mesti dikabulkan, walaupun hati kita ini lalai, walaupun kita tidak punya harapan kepada Allah. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan doa-doa ini, dan dikatakan doa itu sebagai doa yang mustajab, juga diiringi dengan adab-adabnya. Termasuk doa tadi, doa di waktu pagi, doa di waktu petang, kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allah, aku mohon keselamatan agamaku, duniaku, hartaku, keluargaku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan itu bukan sekedar doa yang kita ucapkan saja. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan agar doa itu diiringi dengan beberapa hal agar doa itu dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Keyakinan, harapan, husnudzan kepada Allah. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di sini, wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Ketika kita mendapatkan doa-doa yang dibaca oleh suatu kaum, ternyata doa itu dikabulkan. Kalau kita perhatikan doa-doa itu yang Allah kabulkan, ternyata di balik doa itu juga ada perkara-perkara yang mengiringi. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'a darurata sahibihi. Ternyata doa itu dikabulkan karena ada faktor-faktor yang mengiringi juga. Di antaranya yang pertama, darurata sahibihi. Orang yang berdoa ini betul-betul merasa butuh. Ketika doa itu merasa butuh pada Allah. Ini adab seorang ketika berdoa. Karena ada orang yang doa tapi merasa tidak butuh. Ya hanya sekedar doa saja. Mengangkat tangan doa tapi tidak butuh. Tidak ngerti apa yang dia minta. Ya hanya sekedar seremonial. Yang penting doa. Tentu beda dengan orang yang ketika berdoa betul-betul merasa butuh pada Allah. Merasa pintu-pintu semuanya tertutup. Hanya pintunya Allah saja yang bisa dia harapkan. Itu orang-orang yang butuh kepada Allah. Ditambah lagi, wa iqbaluhu ala Allah, hatinya itu betul-betul tertuju kepada Allah dan yakin betul hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doanya, sehingga doanya dikabulkan. Au hasanatun taqaddamat minhu, atau doanya dikabulkan karena dia punya kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Jadi terkadang ada doa yang Allah kabulkan karena orang ini banyak berbuat baik. Dan Allah kabulkan doanya sebagai bentuk syukur atas perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya ini. Seperti dulu, ada tiga orang yang masuk ke dalam goa, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, hujan lebat ketika itu. Ternyata dari atas gunung ada batu yang besar, ya, tergelinding, ya, jatuh sampai di depan pintu, menutupi mulut goa. Kalau orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah atau lemah imannya kepada Allah, mungkin dia akan melihat itu sebagai fenomena apa? Alam semata. Ya wajar, batu kalau kehujanan lama-lama apa namanya? Gelinding. Semata-mata itu saja fenomena alam. Tidak. Itu dengan perintah Allah dan itu dengan hikmah. Termasuk tiga orang ini yang terperangkap di tengah goa, mengambil pelajaran itu. Mereka tidak mengatakan ini fenomena alam, sudah kita tunggu saja kita mati di sini. Tidak. Mereka berusaha mendorong batu itu namun tidak kuasa. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kita tidak mungkin selamat dari goa ini. Dan kita akan mati di goa ini. Tidak mungkin akan selamat kecuali kalau Allah menolong kita. Tidak punya lagi kekuatan. Usaha dia lakukan, namun dia tahu betul bahwasanya hanya Allah saja yang bisa memberikan pertolongan. Akhirnya mereka bertiga bersepakat, mari kita berdoa pada Allah. Karena mereka yakin, kejadian-kejadian itu bukan semata-mata fenomena apa? Alam. Semuanya dengan perintah Allah. Batu itu turun dengan perintah Allah, dan batu itu akan bergeser juga dengan perintah Allah. Maka mereka berdoa pada Allah. Yang satu mengatakan, ya Allah, tiga orang ini macam-macam. Semuanya punya amalan baik. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, ya, intinya, ini kisah panjang, saya ringkes. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua. Intinya, orang ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, seandainya perbuatan saya berbakti kepada orang tua ini, engkau terima, ya Allah, tolong kami. Batu itu bergeser. Dikabulkan oleh Allah. Dia punya amalan soleh dan Allah balas amalan soleh itu. Terbuka, namun mereka belum bisa keluar. Satu lagi berdoa, ya Allah, ya, intinya orang ini hampir melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita. Kemudian ketika hampir melakukan zina, tiba-tiba sang wanita mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau pada Allah. Langsung saya tinggalkan wanita itu, ya Allah, karena saya takut kepadamu, ya Allah. Kalau seandainya apa yang aku lakukan itu, ya Allah, saya meninggalkan dosa itu karena engkau, tolonglah kami, ya Allah. Tiba-tiba batu itu pun bergeser, namun belum bisa mereka keluar. Yang ketiga juga berdoa kepada Allah. Nah, kisahnya agak panjang yang ketiga ini. Intinya, ya Allah, kalau amalanku ini engkau terima, tolonglah kami, ya Allah. Batu bergeser lagi dan mereka pun keluar dari gua tersebut. Ini Nabi yang menceritakan. Inilah orang-orang yang beriman. Mereka tahu batu itu turun karena perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun hujan itu hanya sekedar sebab yang Allah jadikan sebagai sebab batu itu kemudian jatuh, atau sebab yang lain. Gerakan-gerakan lempeng-lempeng bumi itu adalah sebab yang itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Pemuda ini yakin hanya Allah saja yang bisa mengatur alam. Maka mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari dalam goa itu. Maka batu pun bergeser dan mereka selamat dari kematian. Intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita mendapatkan di dalam sebuah hadis ini doa yang mustajab, barang siapa yang berdoa dengan doa ini maka akan dikabulkan. Ini doanya Nabi Yunus. Ini doa pagi, doa petang. Kalau dibaca maka dia akan seperti ini dan seperti ini. Yakinilah seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam memaksudkan ketika kita berdoa bukan hanya sekedar berdoa. Penuhi adab-adabnya. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, ya. Berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan kita butuh kepada Allah. Dalam keadaan hati kita tertuju kepada Allah. Dalam keadaan kita juga berusaha selalu berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla juga dengan kebaikan. Atau terkadang doa itu dikabulkan juga karena bertepatan dengan waktu mustajab. Au sadafat waqta ijabatin. Atau terkadang bertepatan dengan waktu yang apa? Mustajab. Seperti sepertiga malam yang terakhir ketika di waktu sujud, ketika hujan, ini waktu-waktu yang mustajab dan waktu-waktu yang lain. Naam, fa ujibat da'watuhu, maka ya, doanya dikabulkan. Maka fahamilah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu yang sangat penting. Jangan sampai dikatakan seperti Ibnul Qayyim, fayadhunnul dhon annasir fi lafdhi dzalika doa. Jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya doa itu terkabul semata-mata lafadz doa itu. Semata-mata lafadz doa itu, tidak. Bukan semata-mata lafadz doa itu. Tetapi lafadz doa itu ditambah dengan apa? Ya, perkara-perkara yang lain yang harus dipenuhi juga. Keikhlasan, husnudzon kepada Allah, harapan besar kepada Allah, hati yang betul-betul tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ibnul Qayyim membuat sebuah perumpamaan. Habis waktu. Habis. Nah, saya tutup dengan sebuah perumpamaan. Beliau menyebutkan perumpamaannya seperti doa, doa ini seperti obat. Obat yang dikatakan ini obat mujarab, tetapi dimakan tidak pada waktunya. Ya, kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak. Dimakan tidak dengan aturannya, juga tidak ada manfaatnya. Demikian juga doa. Ini doa yang dikatakan oleh Nabi, doa yang mustajab. Maka bacalah doa ini dan diiringi dengan adab-adabnya agar doa itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Barangkali kita akan ulangi sedikit pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.